hari esok kan bersinar lagi. Ku ingin candamu warnai hariku. Dan bila esok kau tiada hadir temaniku, tak terbayangkan setengah mati kehilanganmu. Oh, dan bila mentari esok kan bersinar lagi, ku ingin canda saya.